نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di juz pertama, dimulai dari ayat 11 insyaallah dari surat Al-Baqarah sampai ke ayat 13 insyaallah dalam surat Al-Baqarah. Jadi dari halaman 87 sampai halaman awal halaman 90. Dan insyaallah pada atau tafsir As-Sa'di ini sekarang dan selanjutnya kita juga membahas sedikit tentang i'rab untuk ayat-ayat. Untuk tahu i'rab? Enggak tahu. Jadi untuk mengetahui misalnya waw itu apa, idza, kemudian qila ini fi'il apa, madin, mabniun ala dan sebagainya. Yang penting antum dengerin dulu supaya terbiasa dengan i'rab dan i'rab sederhana aja insyaallah. Baik, kita mulai pembacaan ayatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Dimulai dari wa idza qila lahum, kita punya waw. Waw di sini harf atau isim atau fi'il? Harf. Oke. Okay. Kemudian kita punya idza. Idza di sini dia posisi sebagai dzaraf namanya. Dzaraf. Dzaraf itu isim. Dan dzaraf itu adalah isim. Berarti waw kita punya harf, kemudian idza itu dzaraf. Ya, dzaraf yang menunjukkan zaman. Oke. Okay. Nah, kemudian setelah qila wa idza qila. Qila ini fi'il atau isim atau apa? Fi'il dikatakan fi'il. Dia sebagai fi'il madhin. Ya majhul, berarti dia pasif. Mabniun 'ala al-fathhi. Dia pasif bentuknya. Karena artinya makanya artinya di, jika atau bila dikatakan qila lahum. Lahum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahum kita punya harful lam di sini. Okay. Jadi untuk lahum itu ada dua kata. Yang pertama lam dan yang kedua hum. Nah, lam di sini harf atau isim atau fi'il? Harf, oke. Okay. Ya, kemudian hum, kita punya hum. Nah, hum di sini apa? Dhamir, isim, ya benar. Dhamir. Nah, hum di sini artinya apa? Mereka, oke. Okay. Kalau misalnya kemarin yang pertama kali kita belajar setelah ya yang pertama kali apa dhamir rafa' munfasil. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini munfasil atau mutasil dia dhamirnya bersambung berarti munfasil atau mutasil? Mutasil itu yang bersambung. Kalau misalnya munfasil itu yang terpisah. Nah, sekarang ini mutasil tapi tidak dengan fi'il melainkan mutasil dengan al-jar. Nah, di sini makanya dhamir namanya dinamakan dhamir al-jar bil ya bil jar bil khod. Dia nyambung dengan harfu jar. Nah, sebelumnya kan harfu jar lam artinya untuk atau kepada. Oke, okay. Hum di sini isim. Oke, okay. Kemudian la tufsidu. La tufsidu di sini la sebagai la nahiyah. Harf atau isim? Huruf atau isim? Baik, huruf. Kemudian la tufsidu, tufsidu fi'il atau apa? Tufsidu fi'il mudhari. Baik, ini di sini fi'il mudhari kelihatannya, tapi dia karena ada lam sebelumnya, lamnya nafiyah atau nahiyah? Nahiyah, melarang. Nah, berarti melarang. Nah, setelah lam yang melarang itu setelahnya fi'il, fi'il mudhari yang kemudian karena sebelumnya lam larangan, fi'il mudhari majzum namanya. Fi'il mudhari majzum, dan kita lihat akhirannya. Aslinya kan di sini tufsidu, aslinya apa? Tufsiduna, pakai nun ya kan? Tufsiduna. Tapi nunnya dihapus. Kenapa? Karena sebelumnya ada lam an-nahiyah, lam melarang. Kalau misalnya lam sebelumnya hanyalah lam an-nafiyah, menafikan saja, kalian tidak merusak, maka tidak usah dihapus nunnya. Berarti la tufsidun, kalian tidak merusak. Tapi di sini lamnya lam an-nahiyah namanya, melarang. Nah, makanya nunnya dihapus. Kemudian diganti alif kan ya. Kan? Ya. La tufsidu. Ya, ada wawnya. Nah, wawnya ini sebagai apa wawnya? Wawnya ini ada domir bukan? Domir, domir mutasil namanya. Nah, domir mutasil, dan dia sebagai fa'il, pelaku. Ya, jadi nanti dalam sorof kita akan tahu ada domir mutasil ya bil madhi. Kemarin udah belum? Fa'ala, fa'ala, fa'alu ya. Kemarin kemana fa'ala, fa'ala? Nah, kan alifnya itu berarti ya dia mewakili huma. Nah, sekarang juga ada dhamir yang mutasil untuk mudhari. Seperti tufsiduna. Nah, wau di sini ada dhamir mutasil, dhamir yang nyambung dengan fi'il mudhari ini. Dan alif di sini namanya alif fariqah namanya. Alif namanya di sini adalah alif fariqah. Fariqah artinya pemisah. Alif pemisah. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, fil fil ardi, fi di sini adalah harf isim atau fa'il? Harf. Dia jar, harfu jar namanya. Fil ardi, ardi, al-ard, bumi, isim. Nah, dia majrur, lihat akhirannya huruf do, akhirannya apa? Majrur ya kan? Fil ardi. Qalu, mereka berkata. Qalu di sini fi'il madhi, oke? Okay? Qalu fi'il madhi. Nah, kemarin kita sudah tahu adanya domir mutasil bil madhi ya kan? Domir mutasil bil madhi. Nah, sekarang dhamir mutasil bil madhi mabniun ala dhamm, dhammah. Kenapa? Karena dia bertemu dengan waw al jamaah. Ini waw di sini, waw di sini namanya waw al jamaah. Dan waw al jamaah di sini, waw di sini adalah dhamir. Dhamir mutasil. Dan dia fi mahalli raf'in. Dhamir mutasil. Karena dia apa? Sebagai apa? Pelaku. Ya. Pelaku. Nah, kemudian alif setelah waw di sini apa namanya tadi? Alif. Alif Anisa. Pemisah. Pemisah. Oke, okay. Ahsan. Alif Fariqah namanya. Fariqah setelah fa ada alif. Makanya sama di sini tufsidu dan qalu itu alifnya tuh alif Fariqah. Tapi kan kalau misalnya tufsidu kenapa ada alif fariqoh ya setelah itu mengatakan nun, nunnya dihilangkan kemudian alif fariqoh. Kalau misalnya qalu ini memang alif fariqoh terus qalu, misalnya fa'alu, zolamu, katabu dan sebagainya itu adalah alif fariqoh. Innama nahnu muslihun. Innama itu komposisinya ada berapa aslinya? Dua kata, inna dan ma. Nah, aslinya kan inna. Nah, inna itu kalau misalnya kita melihat ada inna itu dia biasanya mempunyai dua rukun setelahnya yaitu isim dan khobar setelah inna. Misalnya inna Ibrahima rasulun, misalnya. Sesungguhnya Ibrahim adalah rasul, ya kan? Nah, inna di sini oke, okay, inna dia mengapa menasobkan, memfathahkan nanti isim pertamanya kemudian khobar yang kedua didomahkan. Makanya inna Ibrahima fathah rasulun domah. Ya. Nah, itu inna. Nah, di sini kemudian kita punya inna. Tapi itu amalan namanya. Amalan. Tetapi ketika inna ditambah ma, maka dia menjadi biasa-biasa saja. Enggak seperti itu lagi. Enggak ada khoba, enggak ada fathah. Misalnya kita katakan inna Ibrahima rasulun. Tetapi ketika ditambah ma, innama Ibrahimu rasulun. Ya. Begitu jadinya. Kenapa? Karena ma ini tetap dinamakan oleh para ulama nahu, ma di sini artinya ma di sini sebagai kafah makfufah namanya. Kafah makfufah. Kenapa disebut kafah? Apa arti kafah makfufah? Kafah artinya mencukupi, maksudnya dia meliburkan amalan itu. Sehingga dengan adanya ma inna itu enggak menasabkan isimnya, enggak menasabkan Ibrahima, enggak, tapi Ibrahimu. Dan juga udah seperti biasa lagi kalimat. Nah, di sini kataan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya nahnu. Nah, kalau misal ada lafal innama, ma ini dia oke, dia meliburkan penggunaan inna kemudian nanti mansub isimnya. Nah, tapi di sini ma dalam pemaknaan itu ada maksud. Kenapa ditaruh ma di sini setelah inna, innama? Karena ma itu bisa untuk menambah penguatan kalimat. Itu. Ya, jadi ketika misalnya antum mendapatkan innama itu apa? Penguatan kalimat, penguatan isi dari kalimat. Misalnya innama nahnu muslihun. Artinya sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat perbaikan. Itu berarti mereka, orang-orang munafik itu, mereka melakukan apa? Penekanan terhadap kalimat mereka, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berbuat baik, yaitu melakukan perbaikan. Dengan adanya inna itu kan apa? Inna itu kan untuk menguatkan, sesungguhnya. Ditambah ma itu ditambah kuat lagi. Gitu ya. Jadi kita di sini memahami Al-Qur'an alhamdulillah insyaallah dari lafal-lafal ini. Innama nahnu muslihun. Nah, nahnu di sini dia apa? Isim fa'il atau harf? Isim. Ya, kemarin kita ana, nahnu, ya kan? Munfasil atau muttasil? Munfasil karena apa? Terpisah. Oke, okay, alhamdulillah. Munfasil karena terpisah. Dia domir ya, oke. Okay. Kemudian muslihun. Nahnu itu seperti dia adalah seperti mubtada dia. Dia mubtada. Ya. Yeah. Mubtada. Kemudian muslihun itu sebagai khobarnya. Nah, dia muslihun itu fi'il atau isim? Isim. Ya, muslihun adalah isim. Khobar dia. Dia khobar marfu' dengan adanya waw setelah huruf ha. Jadi rofa'nya muslihun, muslimun, kafirun itu dengan adanya huruf waw. Itu rofa'nya, menunjukkan dia kerofa'an dia. Oke. Okay. Dan nun, kenapa muslihun, muslimun, kafirun? Nun itu sebagai iwad, pengganti tanwin. Karena kalau misalnya muslihun itu sudah tidak boleh ditanwin lagi. Enggak boleh ditanwin lagi. Misalnya, kalau misalnya ana katakan innama ana muslih. Sesungguhnya aku adalah orang yang membuat perbaikan. Ya, innama ana muslih. Itu harus apa haknya? Ditanwinkan. Ditanwinkan. Innama ana muslihun. Ya, muslih kalau ditulis harokatnya harus ditanwinkan haknya itu dhammatain. Tetapi kalau misalnya jamak atau kalau misalnya double musanna, innama nahnu kami berdua misalnya muslihani. Ada yang ni di sini itu adalah iwad pengganti tanwin. Atau innama nahnu muslimuna. Muslimuna ya kan? Nah, keberadaan eksistensi nun di sini adalah pengganti tanwin. Kenapa? Karena tidak bisa ditanwinkan. Enggak boleh innama nahnu muslimunan. Enggak boleh itu. Enggak ada. Innama nahnu muslimunun, tidak boleh, enggak ada. Nah, waw untuk muslimun, kafirun, fasikun, waw itu sebagai apa? Jamak ya. Menunjukkan jamak. Oke. Okay. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini kita belajar seperti ini memang antum mungkin agak kok seperti ini belajarnya. Ini biasakan dari sekarang. Ini akan nanti kalau udah terbiasa, wah antum ngalahin banyak orang insyaallah. Kalau udah terbiasa kayak gini, sampai ayat bahkan ini kan tentu saja ayat kalau misalnya kita maknai seperti ini luar biasa nanti antum memahaminya. Jadi walau pertama mungkin terseok-seok, kedua terseok-seok dan teruslah terseok-seok insyaallah nanti akan pintar dalam tersiap-siap itu. Ya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala di sini artinya, di sini dikatakan ingatlah. Ala itu dalam bahasa Arab adalah harf al-istiftah atau harf at-tanbih namanya. Harf at-tanbih. Harf at-tanbih. Arti harf at-tanbih adalah huruf yang mentanbih. Tanbih itu artinya adalah apa? Mentanbih itu. Tanbih itu seperti apa? Hei kamu apa? Hah? Bukan melarang. Hei kamu. Ya, supaya mendapat perhatian itu. Hah? Apa Indonesia ini? Makanya di sini diterjemahkan ingatlah. Supaya apa? Orang perhatian. Oh, ingatlah apa nih gitu. Ya itu ala. Misalnya anda bilang ala inna hafiz jaa. Ingatlah. Hei kamu, lihat hafiz datang misalnya. Oke? Okay? Nah, itu ala, itu huruf bukan? Huruf itu. Kemudian innahum. Tadi kita punya inna bukan sebelumnya? Inna. Tapi tadi innama, sekarang innahum. Bedanya apa kalau ini innama dengan ini? Bedanya adalah innama. Waalaikumsalam. Bedanya adalah innama. Setelah inna ada ma. Kalau hum, innahum. Setelah inna ada hum. Maksudnya apa? Kalau innama itu setelah innama itu ada isim, tetapi tidak mansub, tidak mansub. Seperti tadi innama Ibrahimu. Ya. Tapi kalau misalnya inna saja, maka isim setelahnya mansub. Seperti innahum. Ah, innahum kan mabni dia. Dia domir bukan innahum. Hum di sini domir kan? Nyambung enggak? Ya bisa dinyambung. Nah, dia innahum sesungguhnya mereka. Baik, sekarang hum di sini akhirnya apa? Akhirnya huruf akhirnya kan harokatnya apa? Sukun kan? Itu kenapa? Karena dia mabni, tidak bisa diubah-ubah namanya. Nah, oke, okay. Tapi dia dalam posisi apa? Posisi mansub. Karena apa? Dia sebagai isim dari inna. Itu insya Allah nanti antum perlahan-lahan akan paham nanti. Kita kan belajar juga kan Durusulullah. Nanti Durusulullah juga ada kan, kita serahkan kepada antum kaedah-kaedah nahwu juga insya Allah. Jadi untuk pertama kali itu antum jangan, wah ana give up, ana nyerah dengan anak. Jangan, justru ini permulaan ini. Antum akan tamasya nanti rihla yang sangat jauh, luar biasa. Tadaburnya, tadabur Qur'aninya insya Allah akan kuat nanti antum kalau misalnya terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Oke, okay? Ala innahum. Inna di sini, afwan, inna di sini adalah harf atau isim? Dia harf. Dia harf syabihun bil fi'il. Harf, huruf yang mirip dengan fi'il. Karena memiliki amal. Huruf yang mirip dengan fi'il, yaitu inna. Inna itu berarti kita kategorikan sebagai harf. Jangan sampai lupa. Oke. Okay? Inna sebagai harf. Baik, sekarang hum sebagai isim. Kita tahu itu, domir, semua domir itulah isim. Seperti iyaka, iyakuma dan seterusnya itu domir isim. Kemudian innahum humul mufsiduna. Hum, nah di sini ada dua hum, lihat. Ala innahum humul mufsiduna. Ya. Kalau yang hum pertama itu disambungkan dengan inna, dan hum yang kedua dia munfasil, terpisah. Humul mufsiduna. Nah, sekarang bisa saja kita katakan humul, kok ditambah humul pakai mu. Kenapa enggak hum al musidun? Kenapa? Karena iltiqa as-sakinain namanya. Yaitu bertemu dua sukun. Ketika bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama itu diharokatkan untuk bisa berbelok kepada haruslah. Misalnya kita bilang hum. Kemudian ada sukun lagi, al musidun. Ya kan? Kita lihat hum. Aslinya kan hum bukan humu. Ya? Makanya ketika ada tanwin kadang bukan tanwin ya, iya tanwin juga, tapi ketika ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama diharokatkan untuk bisa masuk ke huruf setelah sukun yang kedua. Seperti ya? Kalau pengharokatannya yang domah itu dari mana? Iya, makanya domah itu kita jadikan humu karena lebih cocoknya humu, sebelumnya hu. Masa humil mufsidun? Jadi itu kan humul mufsiduna. Ya begitu. Dan itu ayat asli dalam Arabik. Mayoritasnya dalam Arabik humul apa, atau disebutnya dalam atau dilafalkan dalam Arabik biasanya humul mufsiduna, enggak ada yang bilang humil mufsiduna atau humal mufsiduna, tapi dia yang dipilih adalah humul mufsiduna, itu yang dianggap paling cocok. Humul mufsiduna. Jadi aslinya apa? Hum al mufsiduna. Andai huruf atau kalimat kata setelahnya bukan al mufsidun melainkan hum mufsidun misalnya. Tetap aja dia di ini apa namanya? Sukunkan. Kenapa? Karena setelahnya itu huruf mutaharrik yaitu berharokat. Tapi kan ini lihat, humul setelahnya alif lam dan alif lam tidak berharokat. Mati kan? Maka kemudian disambungkan. Maka masih bilang hum lemufsiduna. Hum lemufsiduna. Ah gimana? Oke kan? Humul mufsiduna. Humul mufsiduna. Nah, hum di sini al-mufsidun, hum al-mufsidun. Bisa saya kita katakan hum di sini sebagai mubtada, al-mufsidun sebagai khobar. Hum di sini isim bukan? Isim. Tahu dari mana? Ya kita tahu dia sebagai domir, ya kan? Domir itu isim. Kemudian al-mufsidun isim bukan? Tahu dari mana? Adanya alif lam, kemudian adanya nun di akhirannya sebagai pengganti bagi tanwin. Nah, hum bisa menjadi mubtada dan al-mufsidun bisa menjadi khobar. Itu salah satu i'rabnya. Hum itu mubtada, al-mufsidun sebagai khobar. Nah, ketika humul mufsidun itu digabung, dia bisa berposisi sebagai khobar untuk inna namanya. Ah, luar biasa kan Mas Arif? Luar biasa kan? Maksudnya kalau kita tahu hal-hal seperti ini, itu ayat, kita mengirup ayat itu gak baru bosan. Kita membaca ayat itu gak baru bosan. Kalau misalnya kita tahu hal-hal seperti ini, ini antum yang belum Allah bukakan lebih jauh saja udah kerasa bahwasanya, wah luar biasa ini hal-hal seperti ini. Gimana kalau misalnya antum punya ilmunya? Nah itu antum baca Quran, ngerukyah orang, antum sambil nginget i'rabnya. Hah? Gimana? Mungkin gak? Baca Quran ngerukyah orang, alhamdulillah, irobillah. Sambil tahu i'rabnya, alhamdulillah, dia isim, kemudian dia mubtada, hah? Marfu, walaupun. Saya ya. Tahu dikit tentang khobar mubtada itu. Insya Allah nanti antum, nanti akan ada insya Allah ya. Jadi ini alhamdulillah antum penasaran, itu menunjukkan antum pengen tahu. Nah, itu berarti modal daripada enggak mau tahu kan, orang enggak mau tahu enggak mau tahu. Tapi ini modal, insya Allah antum tahu nanti Pak Muslim. Tahu ketika suatu di masanya nanti tahu. Bentar lagi insya Allah enggak lama lagi mubtada khobar. Tapi intinya saya ana kasih kuncinya, mubtada itu permulaan, khobar itu yang mengabarkan. Nanti insya Allah antum tahu ya. Insya Allah antum tahu. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak la yash'urun. Walakin waw di sini waw zaid namanya, waw tambahan lakin. Dah, lakin di sini waw itu harf ya, wawnya harf. Kemudian kalau misalnya lakin di sini, apakah dia harf isim atau fi'il? Harf, huruf. Lakin huruf, namanya huruf istidrak, yaitu untuk membalikan semacam membalikan kalimat yang sebelumnya, ya kan? Tetapi kan ada indikasi kontradiksi gitu kan, dengan kalimat yang sebelumnya. Misalnya Pak Murunul Aish itu adalah seorang kapiten, tetapi sudah pensiun. Itu menunjukkan dia bukan lagi seorang kapiten, yaitu istidrak namanya. Tetapi di sini namanya dalam Arabik harf istidrak, yaitu huruf yang mengisyarkan adanya sisi kontradiksi dia kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Walakin la yash'urun, lam di sini adalah lagi sini. Nah, la di sini la nafiyah atau la lahiyah? Nahiyah atau nafiyah? Nafiyah. Antum tahu dari mana la nafiyahnya? Oke, di belakangnya karena tidak majzum, di belakangnya masih ada nun dia, la yash'urun. Dan juga memang yash'urun ini untuk jamak yang muzakar, yang ya jamak muzakar ghaib, ya kan? Ingat jamak muzakar ghaib kalau misalnya domirnya itu apa? Hum atau hum kan? Mereka. Tetapi mereka tidak merasa. Oke. Itu baru berapa ayat? 2 ayat. Tugas kita masih banyak sebenarnya. Pak Murun Laish, tolong dibaca, silakan tafadhol, nomor 11 ayat 11. Maksudnya, apabila mereka, orang-orang munafik, dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan, dan di antara perbuatan itu adalah menyebarluaskan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh mereka dan memberikan loyalitas mereka, orang-orang munafik, itu kepada orang-orang kafir. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Sehingga mereka mengumpulkan antara merusak di muka bumi dan sikap menampakkan bahwa itu bukanlah suatu tindakan pengrusakan. Akan tetapi, hal itu adalah perbaikan sebagai suatu pemutarbalikan fakta dan penyatuan antara perbuatan batil dengan keyakinan bahwa hal itu benar. Mereka itu lebih besar kejahatannya daripada orang yang melakukan kemaksiatan dengan keyakinan akan keharamannya. Maka yang berakhir ini lebih dekat kepada keselamatan dan lebih diharapkan untuk bertobat. Dan ketika perkataan mereka, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan, ini adalah suatu pembatasan terhadap perbaikan hanya dari pihak mereka, dan termasuk di dalamnya bahwa kaum mukminin bukanlah dari orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah membalikkan anggapan mereka atas mereka dengan firman-Nya. Teruskan, Pak. Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Karena tidak ada yang lebih besar pengrusakannya daripada Allah, daripada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, menghalangi dari jalan Allah, menipu Allah dan para kekasihnya, dan justru sebaliknya, mereka mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan itu semua, dia mengklaim bahwa hal itu adalah perbaikan. Lalu apakah setelah kerusakan ini ada kerusakan yang lebih besar lagi? Akan tetapi mereka tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka, walaupun mereka terkadang telah mengetahui ilmu tersebut. Namun hal itu adalah tanda telah ditegakkannya hujah Allah atas mereka. Sesungguhnya perbuatan kemaksiatan mereka di atas muka bumi adalah pengrusakan, karena menjadi penyebab dari kerusakan segala hal yang ada di atas muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan, di mana terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kemaksiatan. Dan juga karena perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, Allah menciptakan makhluk dan menetapkannya di bumi, menentukan rizki bagi mereka agar mereka memanfaatkannya untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dan bila dilakukan di atas bumi ini hal yang bertentangan dengan itu, maka hal itu adalah usaha melakukan kerusakan padanya dan penghancuran baginya dari hal yang menjadi tujuan dia diciptakan. Baik, alhamdulillah. Di sini ada beberapa poin berkaitan dengan kalimat, dengan tingkah dan pola kaum munafikin. Ketika mereka dikatakan, jangan kalian merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Aslinya muka bumi itu adalah sesuatu yang indah dan sesuatu yang baik. Kemudian mereka melakukan kerusakan, melakukan fasad. Dan fasad yang dimaksud itu adalah kerusakan umum dari kemaksiatan atau kemunafikan atau kesyirikan atau kebid'ahan. Ya. Tapi ada poin di sini, di antara perbuatan kerusakan dan kemaksiatan itu adalah menyebarkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh mereka. Nah, itu adalah tingkahnya orang-orang munafik. Itu menyebarkan rahasia-rahasia kaum, aib-aib kaum muslimin atau rencana-rencana kaum muslimin itu kepada siapa? Kepada musuh-musuh mereka, dan memberikan loyalitas mereka, orang-orang munafik itu, kepada orang-orang kafir. Ada jenis orang misalnya di negeri ini yang mereka melapor-laporkan tentang keadaan negeri ini, kelompok-kelompoknya, bahkan mereka bisa menjadi sarung tangan bagi orang yang hendak memecah belah kaum muslimin. Itu ada, itu ada kelompok tersendiri seperti, dan itulah yang dimaksud munafikin di sini. Mereka lah yang mengadu, tapi KTP mereka muslim, mereka KTP muslim dan mereka mengaku muslim di tengah-tengah kita, tapi ternyata mereka lah yang meneliti kita, kemudian melaporkan apa-apa saja aib kaum muslimin, kekurangannya, kejelekannya, kemudian dilaporkan kepada orang-orang yang hendak menghancurkan kaum muslimin dan Islam. Baik, juga ada poin lain yang patut untuk kita cermati di sini, menipu Allah, tidak ada yang lebih besar pengrusakannya daripada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, menghalangi dari jalan Allah, menipu Allah dan para kekasihnya. Jadi pertama mereka mengingkari ayat-ayat Allah, kemudian menghalangi dari jalan Allah, menipu Allah dan para kekasihnya. Dan itu yang karakter seperti ini itu yang sering di blow up media sebenarnya, yaitu orang-orang yang sebenarnya enggak mengingkari ayat-ayat Allah, kemudian termasuk menghalangi dari jalan Allah, itu adalah membuat program-program program-program fasik. Ya, seperti misalnya di pagi hari ini ada misalnya stasiun televisi yang membuat program nyanyian ya, konser dan semacamnya, kemudian anak-anak sekolahan dikumpulkan. Ada kan, enggak tahu di stasiun apa, lupa, udah lama enggak nonton. Nah, yang seperti ini tidak hanya bahkan ini menjauhkan seseorang dari atau seorang pemuda dari pendidikan. Iya kan? Apalagi terhadap Islam, tentu lebih jauh lagi. Pendidikan itu kita semua alhamdulillah dapat, orang umum, orang kafir, orang musyrik, orang muslim. Nah, kalau misalnya dijauhkan dari pendidikan formal seperti itu, enggak jelas sudah pendidikannya, ya itulah nanti jadinya seperti apa, joget-joget. Ya kan? Nah, apalagi tentang Islam. Nah, juga misalnya di waktu Maghrib dan Isya. Apa yang kemudian diinin? Ya tayangan-tayangan konser-konser dan semacamnya, award dan semacamnya itu. Pemilihan-pemilihan dan semacamnya. Nah, itu adalah upaya, walaupun mereka kru-krunya tidak sadar, tapi tetap mereka membantu dalam hal ini dan mereka bertanggung jawab di akhirat kalau misalnya mereka tidak bertaubat. Ya, dan berapa juta kaum muslimin yang mereka kemudian terseret di habis maghrib, boro-boro mereka baca Quran. Sekarang jarang kita temukan rumah di Jakarta habis maghrib baca Quran, siapa? Yang mana? Rumah mana? Rumah makan. Enggak, apalagi rumah makan. Nanti makan di situ, Mas. Nah, kemudian termasuk juga trik menghalangi dari jalan Allah itu adalah membuat program lawakan di sahur. Itu benar-benar itu. Atau menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Karena pada masa sahur itu di dalamnya ada waktu yang berkah. Makanya dalam surat Ali Imran, ya orang-orang yang beriman itu apa kerjaannya dia? Wal mustaghfirina fil ashar. Itu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Melawak, ya, kuis interaktif dan semacamnya. Itu kemudian setelah itu apa? Imsak. Setelah imsak mereka tidur, salat subuh tidak. Terjadi enggak? Banyak itu terjadi. Karena apa? Karena pertama karena kejahilan, kedua karena jahil tapi beramal. Kejahilan karena apa? Ini ketika kita melihat televisi itu jahiliyah semua. Mayoritasnya jahiliyah. Baik. Sekarang ketika seseorang menentukan bahwasanya 15 menit sebelum sahur itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, nah ini adalah kebid'ahan tersendiri. Enggak ada, Islam enggak menyarankan seperti itu. Nah, akibat dari adanya kebid'ahan seperti ini adalah apa? Sebelum 15 menit sebelum sahur, akhirnya ya imam nonton TV, imam tidur. Padahal justru sunahnya Rasul sahur itu semakin dekat kepada azan subuh atau fajar tsani, fajar shadiq. Nah, itu kan ketika apa? Ketika bid'ah itu muncul, maka sunah tenggelam. Satu sunah tenggelam. Itu sahih perkataan sahabat itu. Ya, nah sekarang minimal apa? Minimal ya, kita dalam majelis ini kita mengetahui hal seperti ini, minimal keluarga kemudian dikasih tahu, teman-teman terdekat. Ya, kita enggak harus menyebarkan langsung ke umat, ya kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum punya daya, teman-teman dulu atau siapa dulu ya. Oke. Jadi itu sedikit tentang ayat 12. Kemudian kita beralih ke ayat 13 insyaallah. Baik, ayat 13 kita baca, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, sekarang ada perkataan aminu, itu perkataannya kama amana an-nas, ya. Jadi ada perkataan aminu kama amana an-nas, yang berkata siapa? Orang-orang beriman. Aminu kama amananas, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Qalu, nah mereka kemudian mereply, membalas. Qalu, balasannya apa? Ini kalimatnya. Anu minu kama amanus sufaha Jadi ada dua kalimat hikayat di sini, yaitu aminu kama amanan nas. Kalimat kedua, aminu kama amanas sufaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan apa? Dengan ketentuan siapakah sebenarnya yang sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh itu, tapi mereka tidak tahu. Ya. Baik. Sebenarnya ayat ini kalau misalnya kita mau mencaca atau mengi'rabkannya, kemudian memahami makna satu persatu kata, kemudian memahami kalimat, kemudian menafsirkannya, kemudian mengambil faedah darinya, itu bisa sejam satu ayat. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Sebenarnya begitu. Tapi karena zaman sekarang orang-orang tentu enggak mau satu jam satu ayat, ngapain ya Allah? Enggak maju-maju. Itu pikirannya. Padahal justru kemajuan itu adalah ketika kita mendalami nas Al-Qur'an itu sedalam-dalamnya sehingga meresap di sini, itu kemajuan. Itu antum akan merasa subhanallah hidup itu. Hah? Atau misalnya hafal satu ayat saja itu bisa mentadaburinya, itu seperti mahal banget harganya. Mahal sekali harganya. Makanya terus kita menuntut ilmu dengan kesabaran. Wa idza qila lahum wau, di sini harf atau isim atau fi'il? Harf. Kita tahu wau itu selalu dia menjadi wau, kalau yang seperti ini seperti dia adalah harf. Namanya harf atof namanya. Kemudian ada idza. Tadi kita udah tahu idza. Nah, dia sebagai dzarf. Baik. Kemudian jika ya berkaitan dengan waktu. Karena yang namanya dzarf itu seperti dia imma berkaitan dengan time, imma dengan place. Itu dzarf itu. Itu seperti dzarf itu seperti keterangan. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris seperti adverb. Seolah-olah. Anda tidak bilang seperti persis tapi seolah adverb. Adverb. Adverb kan ada adverb of time, ada adverb of place, ya kan? Qila fi'il atau isim atau harf? Fi'il. Fi'il madhi. Dan ini majhul bentuk pasif. Artinya dikatakan, ya, bentuk pasif. Lahum. Lam dan hum. Lam harf atau isim? Harf. Kemudian hum? Domir. Dan dia isim berarti. Nah. Berarti hum ini jama' untuk mudzakar. Iya enggak? Untuk ghaib bukan, atau mukhatab? Ghaib. Ya, ghaib. Wa idza qila lahum aminu. Aminu ini fi'il atau isim? Fi'il. Coba antum tanpa ini pun tahu ini fi'il. Apalagi kalau antum terbiasa itu dengan sendirinya udah gampang sekali. Aminu fi'il. Dia fi'il madhi mudhari atau amr? Amr. Amr. Berimanlah. Ya. Sekarang wow dalam aminu. Dia sebenarnya aminun. Aminun bukan? Ya, ada nunnya aslinya, tapi dihapus. Itu dalam fi'il amr. Ya. Dihapus nunnya. Kemudian diganti dengan alif. Nah, yang namanya tadi alif apa? Fariqah. Alif fariqah. Nah, wau di sini aminu dia dhamir atau bukan? Dhamir. Dia dhamir yang muttasil atau munfasil? Muttasil. Kenapa muttasil? Karena nyambung bahkan di dalamnya. Ya. Nah, dia di fi mahalli rafin, kenapa? Karena dia fa'il, pelaku. Nah, alifnya adalah fariqah. Kemudian kita punya kama. Kama itu terbagi menjadi dua. Ada berapa komposisi dua ya? Ada kaf dan ma. Baik. Saya enggak tahu ma di sini belum bisa saya katakan ma ini isim atau fi atau harf. Anak belum bisa ini. Tapi ma di sini adalah ma masdariyah namanya. Kaf di sini adalah harf atau isim? Kama, kaf, harf atau isim? Harf. Ma di sini belum ada tentuan isim masdariyah atau fi harf masdariyah, belum ada murojaah lagi. Ma di sini masdariyah. Yaitu menunjukkan masdar. Dalam sorof itu nanti ada masdar. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'lan itu masdar itu seperti jarannya fi'il. Jaran itu seperti ada tambahan ing. Tetapi untuk menunjukkan masdar, seperti misalnya kita punya play. To play itu infinitive, oke? Okay? Nah, Kemudian kita punya playing. To play itu menjadi verb kan? Tapi kalau diubah menjadi isim atau noun, jadi gerund tambahan ing. Nah, playing di sini bukan dimaksudkan dia seperti satu be, bukan. Tapi playing di sini dimaksudkan sebagai perihal bermain. Nah, contoh lain misalnya writing. Kita punya to write, menulis. Itu berarti verb, kata kerja. Tapi ketika menjadi writing itu gerund, dia menjadi apa? Dia menjadi noun, kata benda. Nah, begitu juga dengan ini. Ma di sini itu akan menjadikan memaknai fi'il setelahnya itu seperti nanti menjadi gerundnya English modelnya. Nah, nah, kita lihat nih pembuktian. Kama amanan nasu. Amana yu'min. Amana fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il madhi mudhari atau amr? Tebak aja. Madhi, ya, madhi. Nah, beriman. Kan dikatakan berarti terjemahnya sebagaimana berimannya manusia. Nah, dengan adanya ma di sebelum amana itu seperti gini artinya. Kama amanan nas sama dengan kaimanin nas. Kama amanan nas artinya sama dengan kaimanin nas. Anak-anak tulis biar antum insyaallah lebih clear. Botol susu antum. Jadi kama amanan nas kopi ada enggak kopi? Enggak ada. Masya Allah. Sama dengan kaimanin nas. Ya, nika imanin nasi. Kalau ini keamanan nasu. Nima di sini mas dari ya, yang memaknai fa'il setelahnya itu akan bisa dimaknai sebagai gerund artinya masdar. Kaimanin nas, kama amanan nas. Artinya sama gak? Sebagaimana apa yang manusia beriman artinya adalah sebagaimana berimannya manusia. Gitu. Ya, nggak apa-apa di sini agak-agak bingung sedikit. Maksudnya kok gini-gini nanti insya Allah antum terbiasa. Wah, kalau udah terbiasa 40 ayat aja deh atau 20 ayat aja deh kita berbuat kayak gini. Itu antum mau terbiasa banget. Terbiasa banget. Jadi nanti ketika antum baca kul huwallahu ahad, antum tahu kul itu apa? Fi'il atau isim. Kemudian kenapa di akhirannya dia majzum? Wah, karena fi'il amar. Ya kan? Kemudian huwa ini domir bukan? Oh, domir berarti isim. Allah, nah, isim bukan. Kemudian di posisi sebagai apa? Ahad. Ah, kemudian kenapa kok ahad kok pakai tanwin? Ya. Dan Allah kenapa enggak pakai tanwin? Kenapa Allah enggak Allahun ya? Karena ada alif lam sebelumnya. Nah, jadi ini kama amanan nas seperti ka imanin nas. Kama amanan nasu qalu qalu. An-nas sebagai fa'il tadi qalu mereka berkata. Nah, qalu itu i'rabnya sama dengan aminu. Dia fi'il bukan qalu, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhin mabniun 'ala dhamm, ya. Kenapa? Karena dia menyambung dengan waw. Waw ini namanya waw al-jama'ah. Sebagaimana aminu itu waw waw al-jama'ah. Nah, dia adalah apa? Dhamir, ya, sebagai dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Dan alifnya adalah alif fariqah. Nah, oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau misal qalu di sini itu juga bisa disebut sebagai jawabu syarat namanya. Penjawaban syarat. Kenapa? Karena ada tuh syarat sebelumnya idza. Karena ketika jika itu kan seperti syarat. Jika kamu katakan begini, mereka akan berkata begitu. Ya. Tapi itu nanti kapan-kapan insyaallah. Qalu anu'minu a anu'minu a di sini hamzatul istifham ismul istifham ya, dia menunjukkan pengingkaran nanti. A nu'minu fi'il, fi'il apa dia? Madhi mudhari atau amr? sebagai fi'il mudhari. Tahu dari di awalnya ada harf nun. Ini kenapa enggak ini? Anu'minu nu'minu fi'il mudhari marfu'un bidhammah. Dan fa'ilnya itu namanya fa'ilnya dhamir mustatir. Wujuban takdiruhu nahnu. Fa'ilnya itu dhamir yang tersembunyi, terselindung. Yaitu nahnu sebenarnya. Taib. Kama amana sufaha. Kama amana sufaha itu sama dengan tadi, kama amana nas. Berarti sama dengan kaimanis sufaha. Sebagaimana berimannya orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Kemudian dikatakan ala innahum humus sufaha. Tadi ala itu huruf apa? Tanbih. Ya, huruf tanbih. Ala, ketahuilah. Ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka. Nah, inna tadi apa inna itu? Isim? Harf atau isim? Harf syabihun lil fi'il. Mirip dengan fi'il. Innahum. Nah, kalau misalnya inna itu berarti isim setelahnya itu normalnya isim setelahnya berposisi sebagai mansub. Dan isim kedua setelahnya itu biasanya adalah atau disebut khobar, dia sebagai marfu. Ala innahum. Ala innahum humus sufaha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah. Syekhul Islam, masya Allah. Tadi kok anak mama ayahnya, masya Allah dengar suara. Baru kita mau selesai pak. Syekhul Islam di sini, antum di sini, sini. Ayo, ini agak sinian pak, baik. Sini, masya Allah kita kedatangan Syekhul Islam mau kajian, mau ceramah nih. Itu kitabnya masih ada sebenarnya, tapi kita mau habis sebentar lagi. Antum mau kitabnya? Pak, mau kitabnya, Pak? Itu ada kitabnya. Tolong di ini. Tapi antum rutin enggak Pak di sini? Insyaallah. Insyaallah. Yang insyaallah sih. Diturunin dulu Pak nanti akunya. Ya lanjut aja Pak nanti. Nah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, mereka adalah sufaha. Sufaha itu jamak dari safih namanya. Sufaha jamak dari bentuk jamak plural dari safih. Nah, safih itu adalah orang yang bodoh, makanya mereka menyebut sahabat itu bodoh. Safih artinya orang yang tidak bisa membedakan antara mana yang bermaslahat, mana yang bermafsadat, itu safih. Atau orang yang tidak bisa menggunakan apa yang dia miliki, itu safih. Walakin kita punya wow dan punya lakin. Kalau tadi wow, di sini wow zaid namanya. Tambahan, wow tambahan. Karena kadang lakin itu kadang ada wow-nya, kadang enggak. Kita bilang bisa lakin, lakin tanpa wow. Kadang kita bilang walakin. Nah, bisa juga dulu. Nah, wow di sini adalah namanya wow tambahan. Bukan atof. Bukan. Bukan atof. Tapi kalau misalnya kadang diniatkan dengan atof bisa, tapi untuk di sini tidak, bukan atof. Diniatkan di kau diniatkan atof sebenarnya bisa. Oke, wow di sini tambahan aja. Nah, lakin adalah harf apa tadi? Istidrak. Artinya yaitu membalikkan seperti statement yang kedua itu kontradiktif dengan statement sebelumnya. La ya'lamun. Nah, lam di sini lam nahiyah atau nafiyah? Nahiyah atau nafiyah? Nafiyah. Tahu dari mana kehantum nafiyah ini? Tahu dari mana? Ya, ada istilahnya ya alamun itu masih ada nun. Kalau misalnya lam di sini secara zahir adalah nahiyah, maka tentu akan ada penghapusan majzum. Tapi di sini posisinya alamun bukan majzum. La ya alamun. Ya alamun di sini fi'il isim atau harf? Fi'il. Dari mana tuh tahu? Ya, itu tahu dari bentuknya tentu saja. Ya, awalnya. Kemudian ada waw dan ada nun. Ini jadi film amar atau mudhari? Mudhari. Ya'lamun. Taib waw dalam ya'lamun. Domir apa? Domirun, domirun mutas, munfasil atau mutasil? Mutasil. Mutasil. Oke. Okay. Domir mutasil yang nyambung ke dalamnya. Sebagaimana tadi walakin la yash'urun sahih. Lah, oke okay, dan kita punya nun. Nun sebagai apa di sini? Sebagai pengganti. Sebagai pengganti. Tapi sebenarnya nun yang di sini dia sebagai bukan sebagai pengganti tanwin sebenarnya, karena dia apa? Fi'il. Karena dia fi'il. Berarti di sini nun di sinilah yang termasuk al-af'al al-khamsah. 5 verb. Nama ada dalam istilah nahwu itu namanya al-af'al al-khamsah. 5 verbs atau iya 5 verbs benar. 5 fi'il. Apa saja mereka? Nah, antum nanti akan mengetahui ya, insyaallah. Insyaallah akan mengetahuinya perlahan-lahan. Oke. Okay? Sesaat lagi. Ya, 2 bulan lah. Oke, okay, jadi tafsir ayatnya kita baca enggak? Kita antum bisa baca sendiri insyaallah di rumah ini jelas ya. Jadi kita lebih konsentrasi ke Eropnya dulu untuk hal ini, oke? Okay? Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Eropnya untuk ayat 11 sampai 13. Sekarang berarti antum sudah menjadi mulai hari ini bahwasanya ada sesuatu di balik ayat-ayat itu luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay, Syekhul Islam, what are you going to do? Mau ngapain antum di sini? Ya, sepadan. Kajian bismillah. Antum presentasi. kitab ininya ada enggak? Tolong apa sekarang lurus dulu kok ya. Insyaallah bentar lagi turun.